Ron, kau mak Ron mana dah serak ketok? Ah, kau ketok, kau orang ketok dah ni. Ah, nak kau ketok. Ha ha ha.